depan luka hingga lelah. Tak terbendung amarah, takkan redup, tak bernyali, terbentang luas lazuati pada diri sendiri. Susah di hati bergegas pergi, kebimbangan menyesal, keraguan memuncak, dalam hati bergelegar. Sampai kapan kan melunak? Kau adalah perempuan yang paling beruntung. Saya perempuan paling sial sudah malam ini. Terbentang luas lazuati pada diri sendiri. Susah di hati bergegas ber-